Mitra bisnis, terkait kisruh penetapan upah minimum belakangan ini, Kompas mengutip pernyataan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Nasional yang mengatakan, salah satu sumber masalah ada di kepala daerah yang tidak menggubris rekomendasi dan kesepakatan di Dewan Pengupahan, dan malah menetapkan upah yang kental aroma politiknya dalam mencari simpati untuk pemilu kada. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Komentar saya adalah, buruh itu kan merupakan bagian dari struktur perekonomian Indonesia. Dia merupakan bagian integral dari proses produksi. Nah, produksi itu kan menggambarkan suatu hasil yang pada akhirnya menuju kesejahteraan, kan gitu kan? Jadi kalau misalnya tingkat produksi negara itu membaik, maka kesejahteraan negara itu membaik, otomatis kesejahteraan rakyatnya membaik. Dan salah satu bagian dari rakyat itu adalah buruh, gitu loh. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana tata cara untuk menentukan ketentuan upah buruh yang adil, maka kan akhirnya dibuat satu bentuk atau standarisasi yang disebut dengan ketentuan upah minimum, gitu kan. Nah, ini yang menjadi satu, sebenarnya menjadi satu ukuran yang secara teori menjadi acuan dari seluruh kalangan. Dan saya juga melihat bahwa dari sisi buruh sendiri, jika ketentuan itu adalah dari sisi ketentuan upah buruh minimum yang telah ditetapkan, artinya buruh sendiri tidak terlampau melihat ada satu hal yang sangat besar di sana selama ini, karena yang sering menjadi komplain dari buruh adalah penetapan upah di bawah upah minimum. Nah, kalau misalnya katakanlah dalam beberapa wilayah ada indikasi bahwa upah buruh itu digunakan sebagai salah satu alat pemicu popularitas pribadi dari para calon yang akan mencalonkan diri ke depan, ya saya enggak, itu sih secara subjektif bisa-bisa ya terjadi gitu kan. Tapi saya enggak terlampau melihat pada sisi itu, karena saya lebih melihat bahwa jawabannya adalah bagaimana sebenarnya sistem pengupahan di Indonesia bisa memberikan satu ketentraman kepada para pekerja Indonesia. Itu sebenarnya. Jadi kalau dikatakan unsur politik, maka kan selalu kan melihat dari dua sisi. Kalau dari sisi pengusaha, maka upaya untuk menaikkan itu akan diterjemahkan sebagai bagian dari proses politik. Kalau dari sisi buruh, penurunan itu dianggap sebagai bagian dari proses politik yang melibatkan pengusaha. Jadi dua sisi ini akan menjadi sisi yang tidak pernah ketemu. Tapi kembali kita katakan, kenapa sih persoalan upah di Indonesia itu selalu menjadi hal yang membenturkan antara kepentingan buruh dan pengusaha, dan sering dianggap pengusaha sebagai suatu hal yang memberatkan. Karena komposisi atau komponen pengeluaran pengusaha yang paling sensitif sebenarnya bukan komponen buruh, tapi komponen biaya-biaya lainnya gitu loh. Yang membuat akumulasi dari pengeluaran tadi, baik pengeluaran formal maupun informal, tercatat maupun tidak tercatat, menjadi sangat mahal kalau diperbandingkan dengan satuan produksi. Nah, untuk biaya-biaya yang tidak jelas tadi ini, memang pengusaha tidak punya daya tawar. Sehingga lebih sering banyak pengusaha mengambil jalan pintas dengan cara menekan pada sisi pengupahan buruh dia. Sisi itu saya pikir menjadi isu paling besar dalam hal ini. Karena kalau dikatakan siapa yang akan mengambil popularitas dari permasalahan buruh, itu tergantung siapa yang melihat. Kalau dinaikkan berarti pengusaha melihat ada kepentingan merangkul buruh. Kalau diturunkan, buruh melihat ada kepentingan merangkul kepentingan pengusaha. Inti utama adalah bahwa memang kesejahteraan buruh itu menjadi satu hal yang sangat penting, khususnya harus disesuaikan dengan wilayah atau daerah di mana buruh itu berada. Nah, jadi ketentuan yang telah diukur bersama tadi seharusnya menjadi acuan, dan itu harus berada atau harus diisi orang-orang yang betul-betul kredibel, yang bisa melihat bahwa memang nilai seperti itulah yang menjadi sangat fair, tidak saja bagi pengusaha, tapi juga bagi buruh. Nah, untuk memampukan pengusaha bisa memberikan kewajiban yang lebih baik kepada buruh, maka memang permasalahan yang dari dulu selalu bercokol di Indonesia tentang biaya tinggi, ya, atau dalam bahasa prakteknya orang sering bilang biaya siluman tadi, itu menjadi suatu hal yang memang secara sungguh-sungguh harus diperhatikan. Karena dengan semakin turunnya biaya-biaya tidak resmi tadi, maka semakin mudah pengusaha untuk bisa memenuhi kepentingan dari buruh yang memang seharusnya itu harus dipikirkan untuk selalu meningkat. Karena dengan peningkatan itulah kesejahteraan itu baru terrealisasi. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak. Saya Wendy Lim.